السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. الحمد لله إخوة الإسلام، kembali kita bertemu di kota Samarinda ini. Dan untuk beberapa kalinya saya datang kemari ya, kedua atau ketiga, Allah a'lam. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah buku. Buku ini sebetulnya asalnya dari ceramah saya di Blog M tentang dahsyatnya cinta. Kemudian salah satu teman saya atau ikhwah di sana minta izin untuk mentranskripnya. Kemudian diketik dan minta izin untuk dicetak. Saya bilang silakan saja. Cuman saya belum sempat untuk mentahrijnya, sehingga ada beberapa perkataan ulama dan hadis yang tidak disebutkan dari mana asalnya. Karena memang buku ini yaitu asalnya dari ceramah yang kemudian ditranskrip gitu. Dahsyatnya cinta. Cinta ini akhi adalah motor penggerak dalam kehidupan. Karena kita itu ya, di dalam kehidupan kita pasti bergerak karena cinta. Antum cinta makan, suka makan. Kita cinta makanan kan ya. Antum suka perempuan apa? Enggak, aduh normal kan. Setiap laki-laki yang normal pasti dia suka cinta sama perempuan. Perempuan pun sama. Kita ada orang yang cinta kepada kedudukan. Senang kalau dia dipilih sebagai ketua RT, ketua RW, atau ketua DKM, ataupun yang lainnya. Kenapa? Jawabnya ada cinta. Karena cinta itulah kita bergerak ya, untuk meraih apa yang kita cintai tersebut. Adanya kita suka kepada makanan, rasa suka itu yang menyebabkan kita cari makan. Cinta harta, rasa cinta harta itulah yang menyebabkan kita mau banting tulang mencari nafkah. Ya tidak? Iya. Iya. Bahkan mungkin kita bekerja siang malam gak peduli. Kenapa? Walaupun lelah, ya, sebabnya adalah cinta. Cinta bini, ya, istri kita yang kita cintai. Karena kita cinta, itulah yang cinta itu yang memberikan kepada kita kebahagiaan dalam rumah tangga. Makanya ya akhwat Islam azakumullah, yang tanpa cinta manusia tidak akan bisa hidup. Karena ya, semangat seseorang itu tergantung kepada apa yang ia cintai. Menjadi semangat karena ada cinta, dan apabila tidak ada cinta maka tidak akan semangat. Makanya akhi ya, kalau antum mengaku oh saya cinta ilmu, tapi kok untuk ilmunya lemah, itu tandanya omongan antum gombal. Yeah. Cuma omongan, oh saya cinta ilmu. Kamu cinta ilmu gak? Cinta. Tapi kok menurut ilmunya lemah? Nah itu berarti kadar cintanya kurang. Yeah. Kenapa? Karena seseorang itu semangatnya ditentukan oleh rasa cintanya. Semakin cinta, semakin semangat. Semakin kurang cinta, semakin kurang semangat. Ikhwata Islam, azakullahu wa iyyakum. Coba aja kalau orang kehilangan cinta kayak gimana gitu, Pak. Siapa yang pernah pacaran? Mas, dulu Pak pernah pacaran enggak, Mas? Pernah? Dulu waktu pacaran kok kayak gimana, Mas, rasanya, Mas? Ingat sama dia terus, Mas? Ya, kurang lebih. Ya, mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mau ini dulu ingat dia. Ya. Jadinya, Pak, dengan cinta itu kita selalu ingat dia, ya kan? Orang yang cinta itu dia akan banyak ingat kepada yang cinta, pasti. Kurang kalau dikatakan dia cinta tapi tidak pernah ingat, itu namanya tidak cinta atau kurang cintanya. Ya. Siapa yang pernah putus cinta? Siapa yang pernah ngerasain putus cinta, diputusin sama pacarnya? Ya, ada orang putus cinta. Gimana rasanya? Gak enak, kan? Makan gak nafsu. Pokoknya ngapa-ngapain gak nafsu deh. Kayaknya maunya bunuh diri aja. Sampai demikian dahsyatnya cinta berbuat dia. Ya, sampai-sampai membuat hidupnya itu kehilangan semangat. Gara-gara apa? Cinta. Makanya memang cinta itu dahsyat sekali dalam hidup kita, ya. Oleh karena itulah, seorang manusia yang kehilangan cinta, dia akan kehilangan semangat dalam hidupnya. Dan seseorang yang sangat dipenuhi hatinya dengan cinta sesuatu, maka pada waktu itu dia akan dipenuhi semangat untuk menghasilkan dan meraih apa yang dia cintai tersebut. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah ya. Maka dari itulah, ya akhi, kita penting untuk belajar apa itu cinta. Bagaimana Islam menempatkan cinta? Bagaimana Islam mendudukkan cinta supaya cinta kita itu tidak menyimpang. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita akan bahas dulu sebab-sebab munculnya cinta. Apa itu sebab munculnya cinta? Kenapa sih kita mencintai itu? Pasti di sana ada sebab-sebabnya. Yang pertama, yaitu sebab yang bersifat fisik. Sebab-sebab fisik. Kalau antum melihat sesuatu yang indah dan cantik, kira-kira senang apa? Pasti kita melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Kalau antum melihat akhwat yang cantik, gimana caranya? Merasa apa? Anda jadi milikku, ya? Nah, kecantikan fisik ini sebab yang pertama dan utama. Tapi sebab ini sangat cepat hilang dengan hilangnya kecantikan tersebut atau karena adanya kebosanan. Mungkin itu ketika mendatangi suatu tempat yang indah begitu, di awal-awal wah masya Allah senang gitu. Tapi kalau bapak udah sering ke situ, lama-lama bosan juga, Pak. Lama-lama bosan, kalau udah bosan ya udah, ya sudah tidak tertarik lagi. Antum ketika melihat akhwat yang cantik, wah antum kejar sampai dapat. Udah dapat, alhamdulillah. Jadi istri antum lama-lama nyari istri lagi. Lihat ada akhwat lagi yang cantik, kan? Ya, tetap aja walaupun istri cantik sebagaimanapun juga lama-lama akan pudar juga. Yeah. Makanya sebab cinta karena yang pertama ini biasanya gak lama. Gak lama. Sebab yang kedua, yaitu sebab yang bersifat maknawi, itu berupa akhlak, agama. Antum kalau melihat orang yang akhlaknya baik, rasanya gimana? Akhlaknya bagus, wajahnya sih ya di bawah 5 lah. Tapi orangnya masya Allah, ya, akhlaknya baik, selalu membantu orang, dan orangnya itu gimana ya, super, masya Allah kok, pokoknya orangnya dermawan dan yang lainnya. Karena kebaikan akhlak, udah gitu orangnya soleh, agamanya bagus, suka nggak pak? Suka. Ya. Dan sebab ini lebih kekal dari, lebih lama daripada yang pertama. Karena ketakwaan dia, karena agama dia, karena ya akhlaknya dia yang baik. Maka yang seperti ini insya Allah lebih kuat daripada sebab yang pertama. Makanya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'atu li arba." Wanita itu dinikahi karena empat. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Walimaliha, karena hartanya. Walihasabiha, dan karena ya ketinggian derajatnya. Dan walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yada. Ambillah yang mempunyai agama, ya, karena itu akan memberikan keuntungan, membahagiakan kamu. Makanya di sini Rasulullah mengingatkan bahwa cinta karena agama itu lebih daripada cinta karena apa? Cantik. Sekarang antum kalau dipilih, ada akhwat cantik tapi kurang agamanya. Ada akhwat yang agamanya luar biasa tapi enggak cantik, kira-kira lo pilih yang mana, Mas? Yang cantik. Antum? Hah? Apa? Kalau saya maunya yang cantik dan bagus agamanya, ya semua sepakat itu. Semua sepakat. Masalahnya gimana nih Ustaz, yang satu cantik masya Allah tapi agamanya kurang, gak pakai jilbab, ya maksudnya gitulah orangnya, gaul-gaul gitu. Yes. Yang satu pakai jilbab rapi, agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi ya gimana Ustaz ya? Yes. Kayaknya saya kalau melihatnya gak selera deh. Yeah. Mana yang harus saya pilih nih Ustaz? Terjadi perselisihan para ulama juga. Imam Abu Hanifah berkata, kalau saya pilih cantiknya dulu. Kenapa? Kata Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, karena kalau agama bisa saya didik, tapi kalau cantik gak bisa saya didik. Nah, kalau enggak cantik gimana didiknya supaya cantik? Susah kan? Tapi kalau dia agamanya kurang, saya insya Allah berusaha untuk mendidik dia supaya dia punya agama. Sementara jumhur ulama mengatakan, oh enggak, pokoknya agama dulu. Kenapa? Karena Rasulullah sabda, "Alfar bidatidi taribat yadak." Pilihlah yang mempunyai agama, niscaya kamu akan bahagia. Dan juga dikarenakan rumah tangga terkadang tidak harus di atas dasar cinta, tapi juga di atas dasar berharap pahala. Tapi bukan berarti sebuah keharusan kita harus milih apa, memaksakan diri ya, kalau nggak mau ya jangan gitu kan. Ikhwatul Islam, cuma masalahnya tentang masalah pilihan aja gitu. Yeah. Lalu di zaman Imam, di zaman Umar bin Khattab, ada seorang wanita datang kepada Umar bin Khattab. Apa kata wanita itu? Wahai Amirul Mukminin, tadi saya ditanya sama suami, hai istriku, ansyuduka ansyurukil billah, aku minta kamu dengan nama Allah, hal tuhibbinani, apakah kamu mencintai aku? Ya. Maka aku menjawab, amma lau annaka nasyattani billah la ajabtuka sidqan. Kalau kamu memang minta kepadaku dengan nama Allah, aku akan jawab dengan jujur. Inni la uhibbuka, aku tidak cinta kamu. Suaminya langsung lemas. Akhirnya istrinya kepikiran. Akhirnya dia pun datanglah kepada Umar bin Khattab. Hai Umar, ya tadi aku menjawab begini dan begitu. Apa kata Umar? Kenapa kamu tidak berdusta saja? Katakan bahwa kamu cinta kepada dia. Kata beliau, berapa banyak rumah tangga yang tidak dibangun di atas cinta, akan tetapi rumah tangga yang dibangun di atas ihtisab, berharap pahala. Walaupun tidak cinta dia, tapi tetap berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam, jazakumullah khairan. Kalau ustaz gimana? Ya saya setuju dengan sebulan. Cantik juga, agamanya juga, gitu kan? Ya. Karena kan tujuan menikah kan supaya menundukkan pandangan juga kan, Mas ya. Kalau enggak cantik, enggak bisa tunduk pandangan, berarti tujuannya belum berhasil kan, gitu kan. Ya. Tapi Pak, Mas atau antum-antum yang belum menikah pun juga ngaca dulu, ya. Ngaca dulu. Ya. Pengen punya istri yang cantik kayak bintang film gitu kan. Pas antum ngaca, antumnya di bawah 5, gimana? Ngaca lah, jangan antum merasa diri paling ganteng sedunia, padahal ya perempuan niatnya paling mudah. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, sebab munculnya cinta yaitu jasa. Adanya apa? Jasa. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kalau ada orang yang selalu memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, misalnya ada orang baik banget sama kita, sampai-sampai dia selalu memperhatikan kebutuhan kita, selalu memberi kita uang, kalau kita lagi susah dibantu sama dia, bahkan anak-anak kita pun disekolahkan sama dia. Kira-kira antum cinta nggak orang kayak gitu? Cinta, tapi cinta karena sebab cinta itu apa? Adanya jasa. Dia berjasa kepada kita. Dia banyak berbuat baik kepada kita. Maka jasa inilah diantara salah satu sebab apa? Adanya cinta. Dalam Islam, azakumullah. Sebab keempat yaitu berupa fitrah, tabiat. Sebab ini sulit untuk ditolak. Contoh, seorang ayah mencintai anaknya, suami yang cinta kepada istrinya, seorang anak kepada orang tuanya. Walaupun orang tua kita kafir, maka rasa cinta itu akan selalu tetap ada. Walaupun antum punya ibu kafir, tetap kita akan cinta kepada ibu yang telah melahirkan kita dan mendidik kita dari kecil. Iya kan? Itu lumrah, tabiat. Nanti saya boleh tidak mencintai ibu saya yang kafir itu, boleh, tidak apa-apa. Selama cinta itu memang hanya sebatas tabiat, bukan karena mencintai agamanya, bukan. Makanya kan cinta itu ada yang sifat cinta tabiat, ada cinta yang berupa syariat, gitu. Kalau cinta tabiat itu ya seperti tadi, tapi kalau cinta syariat itu kita mencintai sesuatu karena agama dia. Kita membenarkan agama atau din dia, maka ini yang tidak boleh. Ikhwata Islam azakumullah ya. Dan ya akhan Islam azakumullah ya. Kalau kita perhatikan empat sebab ini, empat sebab ini semuanya ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau tiga sebab yang pertama itu ada, semua ada pada diri Rasul. Rasulullah sallallahu dari sisi fisik ganteng. Adakah orang yang paling ganteng dari Rasulullah? Tidak ada. Kalau ada yang bertanya, gantengan mana Rasulullah dengan Nabi Yusuf? Ya, tidak tahu sih. Cuma ya Rasulullah mengabarkan bahwa Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah setengah kegantengan. Ya, Nabi Yusuf diberikan oleh Allah setengah kegantengan. Ya. Cuma masalahnya setengah kegantengan siapa gitu. Nah, para ulama terjadi perbedaan pendapat domirnya kepada siapa? Apakah setengah kegantengannya Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Atau bagaimana? Karena Rasulullah mengatakan faida huwa qad uqiya misul jamal. Ternyata Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah setengah keindahan. Ya. Ikhwatul Islam anzakumullah. Dari sisi fisik Rasulullah luar biasa indah. Sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan karena Rasulullah ajmalan nas adalah Rasulullah SAW orang yang paling ganteng, yang paling indah. Dari badannya yang sterek, masya Allah, ya, kulitnya yang putih, matanya yang indah, ya, giginya yang begitu rapi, senyumnya yang menawan, hidungnya yang begitu mancung. Itulah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Sudah begitu akhlaknya Rasulullah, dinnya jangan tanya. Dan jasa Rasulullah sallallahu kepada kita pun luar biasa. Maka seharusnya sudah sepantasnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala-galanya ya Allah. Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Bimbingan Islam tentang cinta. Lalu bagaimanakah Islam menempatkan cinta? Ini pembahasan yang sangat penting ya khalil Islam azakumullah wa iyyakum. Ya, karena cinta itu bisa menjadikan seseorang murtad. Dan betapa banyak kesyirikan yang terjadi di muka bumi disebabkan oleh cinta. Ada perempuan murtad gara-gara cinta. Ada laki-laki murtad gara-gara cinta. Ya. Bahkan juga orang yang jatuh kepada kesyirikan gara-gara cinta. Bahkan kesyirikan yang pertama kali terjadi di dunia ini gara-gara cinta. Kapan kesyirikan terjadi pertama kali? Zaman Nabi Nuh. Kenapa cinta mereka itu apa? Kenapa mereka berbuat syirik? Karena cinta. Cinta kepada siapa? Para wali. Ya. Yeah. Karena disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kan nasu ummatan wahidah, fab'atha Allahu nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin." Adalah manusia itu tadinya di atas satu akidah, lalu Allah mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kata Ibnu Abbas, adalah 10 generasi pertama dari anak Adam itu di atas tauhid. Kemudian datang suatu kaum yang apabila orang-orang soleh mereka meninggal dunia, apa yang terjadi? Digambar. Kayak di Indonesia ini kayak gitu lah, bikin gambar Wali Songo. Seperti perbuatan zaman Nabi Nuh. Buat disembah belum, tapi hanya untuk motivasi saja untuk beribadah. Lama-kelamaan dibikin patung. Lama-kelamaan kemudian disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Rupanya inilah ya akhi sebab kesyirikan yang terjadi pertama kali di dunia. Karena berlebihan dalam mencintai wali, mencintai orang soleh. Maka ya akhal Islam, apa kita tidak boleh mencintai wali Allah? Apakah kita tidak boleh mencintai orang soleh? Harus. Mencintai wali harus, Pak. Mencintai orang soleh harus, Pak. Tapi kan gak boleh berlebihan, Pak. Jangankan kepada wali, Pak, kepada para nabi aja kita gak boleh berlebihan kok. Lihat Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, "La tuturuni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'Abdullah wa rasuluh." Kalian jangan berlebihan dalam memuji diriku sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebihan memuji Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka ucapkan bahwa aku hamba Allah dan Rasulnya. Begitu. Bahkan pernah, Pak, Rasulullah SAW datang kepada suatu kaum. Kemudian kaum itu berkata apa? "Ya Rasulullah, ya Muhammad, anta sayyiduna wa abnu sayyidina. Hai Muhammad, engkau adalah sayyid kami dan anak sayyid kami." Apa kata Rasulullah? "As-sayyid wallah, sayyid itu hanyalah Allah. Ayyuhan nas, la yastahwiyannakum syaitan." Hai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. Padahal Rasulullah hanya dipanggil engkau sayyid kami, anak sayyid kami. Maka Rasulullah khawatir ini jatuh kepada sikap berlebihan, bahkan bisa menyeret kepada kesyirikan. Bahkan kata Anas bin Malik, ada para sahabat, tidak ada orang yang paling mereka suka untuk dilihat oleh mata mereka kecuali Rasulullah SAW. Namun mereka tidak berani untuk berdiri dalam rangka menghormati Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tahu Rasul tidak suka itu. Rasul tidak suka apa? Dihormati dengan cara berdiri. Bahkan beliau bersabda dalam riwayat Abu Daud, "Man sarrahu an yatanakkal lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang merasa suka orang-orang berdiri untuk menghormati dirinya, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Bayangkan. Kalau kita kan terkadang kalau datang guru, ustaz, kiaman, itu kan pada berdiri menghormati guru. Rasulullah tidak suka itu. Sementara di zaman sekarang banyak orang yang merasa senang. Bahkan kalau murid-muridnya enggak berdiri, parah. Padahal kata Rasulullah SAW, siapa yang merasa suka, orang-orang menghormatinya dengan cara berdiri, hendaklah mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Sampai demikian Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya supaya jangan berlebih-lebihan gulu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kepada Rasulullah, Mas. Beliau manusia yang paling baik, nabi dan rasul yang paling baik. Akan tetapi beliau mengingatkan kepada umatnya supaya tidak berlebih-lebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan zaman sekarang yang sangat berlebih-lebihan dengan Rasulullah, bahkan berlebih-lebihan kepada sebagian wali? Kuburan Wali Songo itu disembah selain Allah, Mas. Saya pernah, sebagian teman-teman juga datang kepada salah satu kuburan Wali Songo. Ada yang sujud ke kuburan, Mas. Minta-minta di situ. La haula wala quwata illa billah. Sehingga akhirnya kuburan wali itu dijadikan apa? Jadikan sesembahan selain Allah. Di daerah saya di Bogor itu, Pak, ada kuburan 9 wali. Beda, bukan Wali Songo, tapi ini 9 wali. Saya punya teman pernah dia survei datang ke sana. Ketika dia masuk, karena memang di wajahnya Arab, dikira Habib, gitu kan. "Oh, silakan Bib, masuk Bib." Kalau wajahnya kita orang Indonesia, diminta Inggris 100.000. Wah, ini pesek orang Indonesia. 100.000. Masuk. Ditanya, "Bib, ngapain sini? Bapak ngapain sini?" "Bapak kalau mau minta rezeki ini kuburannya. Kalau enteng jodoh, yang ini kuburannya. Kalau supaya naik jabatan, yang ini lagi kuburannya. Jadi setiap kuburan itu buat masing-masing ya, Pak ya. La haula wala quwata illa billah. Apa seperti itu caranya menghormati wali? Sehingga dijadikan anda tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak. Kalau Rasulullah SAW saja tidak suka kuburannya jadikan tempat id. Beliau bersabda, "La tattakhidhu qabri idan," kata Rasulullah. Dan kata Imam Ahmad, ya, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Apa tempat id? Syekh Abdul Qadir Al-Munawi dalam kitab Al-Faidul Qadir, ya, Syarah Jami' Shaghir berkata, maksudnya yang dimaksud dengan jangan mengambil kuburan sebagai tempat id, artinya jangan kuburan itu dijadikan tempat berkumpul dalam waktu yang ditentukan, baik itu seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali, seperti halnya id, Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa disebut dengan Idul Fitri, Idul Adha? Karena dia berulang, Pak, setahun sekali dan orang-orang berkumpul di situ. Demikian pula, kalau kuburan dijadikan seperti itu menjadikan kuburan sebagai id, dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akal Islam, nazakumullah wa ya. Maka inilah ya akal Islam, dinul Islam. Jangan santai, Pak. Cinta kita kepada para wali menyebabkan kita menyembah selain Allah. Jangan sampai cinta kita akhirnya malah kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tingkatan-tingkatan cinta, ya, itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama disebut dengan mahabbah. Mahabbah itu artinya rasa suka. Mahabbah itu artinya apa? Rasa suka, cinta. Yeah. Kalau lebih cinta lagi naik kepada sobabah. Sobabah itu, wah, yeah, bukan hanya suka, tapi juga benar-benar suka, cinta. Cinta banget deh gitu. Kalau cintanya sudah sangat mendalam sehingga dia selalu ingat kepada hal tersebut, ini disebut dengan ishq. Disebut dengan apa? Ishq. Dan pelakunya disebut asyik. Makanya kan asyik itu bahasa Arab sebetulnya. Kemudian jadi kan orang Indonesia jadi asyik gitu kan. Ya, yeah. Kalau orang Arab mengatakan asyik itu artinya orang yang betul-betul hatinya itu dipenuhi cinta kepada sesuatu, saking cintanya mendalam cintanya itu sehingga dia itu ingat terus sama itu. Maka ini disebut dengan ishq, lakunya asyik. Yeah. Kemudian kalau ternyata sudah sangat mendalam dan disertai dengan pengagungan dan ketundukan kepada yang kita cintai itu, ini sudah derajat tatayum, cinta ibadah. Maka ini sudah syirik namanya. Karena cinta tatayum ini hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman apa? Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah dan mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Lihat, di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, lalu Allah mengatakan apa? Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Kalau seperti mencintai Allah itu syirik dan musyrik. Bagaimana kalau dia lebih mencintainya daripada Allah? Lebih berat lagi. Iya. Lalu Allah mengatakan walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, betapa sangat mereka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam anzakumullah wa iyyakum. Ini masalah cinta itu bahaya, Pak ya. Kalau kita tidak memberikan batasan. Antum cinta kepada sesuatu seperti mencintai Allah. Terkadang ya, maaf-maaf aja, ketika ada dua sejoli pacaran saling cintro gitu kan ya, saling mencintai, terkadang nggak mau peduli dengan batasan-batasan Allah, Pak. Iya nggak? Iya. Bahkan si laki-laki ini atau si perempuan ini ketika diingatkan, kamu bertakwa kamu sama Allah, ternyata tidak peduli. Iya. Batasan Allah pun dilanggarnya demi yang dia cintai tersebut. Ini bahaya. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan loh. Iya. Di mana dia lebih mendahulukan pacarnya yang dia cintai tersebut daripada Allah dan Rasulnya. Seorang istri yang sangat cinta kepada suami, saking cintanya dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah. Kalaupun suaminya menyuruh kamu buka jilbab, tetap dibuka. Maka yang seperti ini mempersekutukan Allah dalam cinta. Ikhwat Islam anzakumullah ya. Ya. Maka ya ikhwat Islam anzakumullah ya. Bagaimana Islam memberikan solusi dalam masalah cinta? Rasulullah SAW bersabda di halaman 30 ya. Awthaqu urul iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal hubbu fillah. Sekuat-kuat tali iman itu adalah yang memberikan loyalitas karena Allah, memberikan permusuhan karena Allah, cinta karena Allah, dan benci karena Allah. Ada syirik Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Jadi Pak, ternyata Islam itu menyuruh kita cinta kita ini bukan karena apa-apa, tapi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha ya mencintai siapapun karena Allah. Jangan mencintai seseorang itu hanya sebatas karena kecantikan atau karena sesuatu, tidak. Usahakan antum mau mencari istri pun karena Allah. Yang bisa kita cintai dia karena Allah. Karena ketakwaan dia, keimanan dia, agama dia. Ikhwatul Islam, anzakumullah. Usahakan kita mencintai teman kita pun karena Allah. Bukan karena teman kita orang kaya, bukan. Bukan karena teman kita orang yang punya kedudukan, bukan. Tapi karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Kita mencintai teman itu tidak boleh sama. Tidak boleh apa? Sama. Orang yang mencintai seseorang karena Allah, dia akan lebih mencintai, lebih takwa, Pak. Kita lihat ini orang Masya Allah ya. Pak, kalau mau tidur jangan lupa Pak ya, baca bismika Allahumma ampu ya. Itu doa tidur. Ikhwata Islam anzakumullah wa iyyakum. Sampai mana tadi? Sampai tidur. Saya kalau melihat orang yang tidur tuh gergetan. Enggak tahu apa suara saya yang indah bagaimana gitu ya. Ikhwata Islam anzakumullah wa iyyakum. Jadi kita mencintai orang itu gak boleh sama. Ada orang dari sisi takwanya, kepatuhan dia kepada Allahnya Masya Allah, ini lebih kita cintai dong. Makanya cinta kita kepada Nabi harus lebih dari segala-galanya. Kenapa? Karena beliau yang paling bertakwa, yang paling kuat imannya, yang paling Masya Allah. Maka kita pun harus lebih cinta kepada Rasulullah dari segala-galanya. Cinta kita kepada para sahabat harus lebih dari segalanya. Cinta kita kepada para ulama yang Masya Allah, ulama-ulama yang saleh, yang bertakwa, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, lebih dari segala-galanya. Ya, di walaupun di bawah cinta kita kepada Rasul dan para sahabat. Demikian Bapak sekalian, kita punya teman, ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Yang soleh harus lebih kita cintai daripada yang enggak soleh. Tapi terkadang ya gitu, kita mencintai seseorang tergantung dia ngasih duit tuh sama aneh apa enggak gitu kan. Kalau ngasih duit, ini aneh cinta. Kalau enggak ngasih, maaf deh, ini namanya Pak cinta materi. Bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya cintanya karena apa? Oh, dia satu partai sama saya. Ya. Kalau beda partai, oh maaf, itu bukan teman saya. Waduh, ini bahaya, Pak. Yang seperti ini namanya cinta hizbiyah. Cinta yang terlarang. Cinta yang hanya karena apa? Ya, kepentingan partai yang bisa memecah belah. Tak boleh. Cinta karena satu organisasi. Ah, situ Muhammadiyah, saya NU. Maaf ya, Muhammadiyah, saya tidak cinta Anda. Tak boleh. Yeah. Kita semua mencintai karena Allah, karena ketakwaan, karena keimanan dan yang lainnya. Ya Rabbal Islam, Azzaqumullah. Kesolehan dia. Makanya Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqun. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia, kelak pada hari kiamat ya satu sama lainnya akan menjadi musuh. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwah Islam azakumullah ya. Ya. Makanya akhi, cintailah istri Anda karena Allah. Cintailah teman Anda karena Allah. Cintailah siapapun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda cintanya karena Allah apa? Kata para ulama, tanda orang yang mencintai karena Allah itu adalah kalau dikasih sama orang yang kita cintai tidak bertambah rasa cinta kita. Kalau enggak dikasih kebaikan pun tidak berkurang rasa cinta kita. Dia mau ngasih saya atau enggak ngasih saya, ya saya bukan mencintai dia karena itu, tapi karena ketakwaan dia, karena kesolehan dia. Itu berarti kita karena Allah Subhanahu wa taala mencintai karena Allah. Yeah. Walaupun orang yang kita cinta itu terkadang jatuh pada kesalahan, Pak. Lumrah, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Asal kita tahu ini orang kalau jatuh kepada tahu kesalahan taubat kepada Allah. Karena kan kalau peribahasa Indonesia apa? Sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga kan gitu ya. Sesoleh-solehnya orang untuk berusaha meninggalkan maksiat, terkadang jatuh juga. Sekarang kalau kita ingin punya teman yang tidak pernah salah, susah. Ada orang yang sifatnya kalau melihat temannya salah, udah langsung ditinggalin. Saya jamin, Pak, orang seperti ini biasanya temannya dikit. Bahkan dia sulit untuk berteman. Kenapa? Karena setiap temannya dia melihat kesalahan temannya langsung tinggalin. Alah, teman saya gini-gini. Susah. Iya. Yeah. Kita pun dalam berteman dengan orang soleh pun terkadang ya sabarlah menghadapi kekurangan-kekurangan dia. Makanya Allah mengatakan apa? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu hai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa menyuruh Rabb-nya di waktu pagi dan petang mengharapkan wajah Allah. Sabarkan. Di sini Rasul disuruh sabar supaya berteman dengan para sahabat dengan berbagai macam kekurangan mereka. Ikhwata Islam azakumullah. Iya. Maka ya akhi, di sini solusi yang pertama agar kita berusaha untuk mencintai seseorang karena Allah. Karena Allah, jangan karena dunia, jangan karena kedudukan, jangan karena ya pangkat, ya jangan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini biasanya cinta yang berhubungan dengan syahwat. Antum jatuh cinta banget sama akhwat. Aduh, Ustaz, gimana ya, Ustaz ya? Ya, saya kuliah, Ustaz. tempat kuliah yang campur baur. Yang namanya kuliah campur baur pasti Pak sekelas sama perempuan. Yang namanya perempuan pasti lama-lama kalau sering dilihat suka juga. Iya kan? Nah, sekolah SMA enggak? Kenapa enggak? Iya. Kalau orang yang sekolah di tempat yang campur baur begitu, mau tidak mau pasti ada akhwat yang jadi perhatian hatinya kan gitu. Iya. Gimana kalau ada laki-laki yang sangat mencintai wanita, atau sebaliknya? Rasulullah SAW memberikan solusi nikah. Solusinya apa? Menikah. Kalau ternyata itu masalahnya syahwat, menikah. Rasulullah bersabda apa? Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm, siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa. Maka puasa buat pemuda kayak gini dan wajib, supaya dia terhindar dari apa? Syahwat. Dan nikah belum? Ini wajibnya wajib jomblo nih. Udah belum? Udah. Masya Allah. Iya. Makanya Pak, saya merasa aneh sama orang ditanya umur berapa? 30 tahun. Dan nikah? Belum. Astagfirullahaladzim. Ente 30 tahun cuma buat kencing doang. Musibah gitu. Iya. Rasulullah menyuruh menikah. Kata Rasulullah, menikah itu menyempurnakan setengah agama. Yeah. Latih orang yang belum menikah, sesoleh apapun belum sempurna agamanya. Umar bin Khattab mengatakan, orang yang tidak menikah itu tidak lepas dari dua. Ima dia orang fasik, atau dia impoten. Nah, mau yang mana ente yang belum nikah? Ya. Makanya segera nikah ya akhi, azakallah ya. Ya, zaman sekarang zaman fitnah nih. Banyak itu makhluk-makhluk halus berbentayangan. Ya. Pakaiannya sekwilda sekitar wilayah dada. Ya. Mempertahankan paha dan yang lainnya. Bahkan mungkin paha ayam pun lebih murah dari dia. Maka kita segera ya akhi. Kata Rasulullah, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, menikahlah. Siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, menikah. Ini akhi solusi yang sangat luar biasa. Ustaz, saya sudah nikah Ustaz, tapi kenapa syahwat saya terus menggebu Ustaz? Ya sudah nikah lagi. Ya. Kalau memang tidak cukup dengan satu istri dan antum khawatir jatuh kepada zina, nikah lagi. Allah mengatakan fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matna wa thulatha wa rubaa'. Daripada zina dah khair insyaallah. Allah bantu Anda. Iya. Ikhwata Islam anzakumullah ya. Ustaz, saya belum siap nikah Ustaz karena saya enggak punya duit. Gimana saya mau nikah? Saya juga masih kuliah, duit dari mana? Ya udah, kata Rasulullah, hendaklah dia berpuasa. Kata Rasulullah, fa'alaihi, ala di sini Pak. Kata-kata ala dalam bahasa Arab biasanya menunjukkan kepada wajib. Maka pemuda seperti ini yang takut khawatir zina dan dia belum mampu menikah, wajib berpuasa. Ya. Puasa Senin Kemis kek, puasa Daud kek, atau yang lainnya. Udah Ustaz berpuasa, tapi tetap aja gak bisa, gimana ya Ustaz? Kata Syekh Shalih Utsaimin, kalau ada orang ya tidak mampu untuk meninggalkan syahwatnya kecuali dengan perbuatan yang mubah, lakukan perbuatan yang mubah. Contohnya ya, antum kalau apa sering pikirannya ngeres terus gitu, Ya, udah puasa tetap aja enggak bisa. Berbagai macam cara enggak bisa. Tapi kalau main game hilang Ustaz. Ya udah main game aja sono. Ya. Main game. Dengan main game hilang enggak apa-apa. Atau lari 100 kilo sono. Yang penting gimana caranya supaya ya syahwat itu berkurang di hati. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Dan ketahuilah ya akhi, ujian terbesar seorang laki-laki adalah wanita. Rasulullah SAW mataraku ba'di fitnatan, tidaklah aku meninggalkan fitnah, hiya adharu ala rijali minan nisa, tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya untuk laki-laki dari apa? Wanita. Iya. Yeah. Jadi bagi wanita, bagi laki-laki yang paling berat itu wanita. Wanita. Tapi bagi wanita ujian yang paling berat apa? Di madu. Iya. Iya, bagi wanita ujian paling berat itu di madu, Mas. Iya. Yeah. Karena rata-rata wanita enggak bakalan di madu deh. Mendingan gue diracun daripada madu. Iya. Yeah. Ikhwata Islam azakumullah ya. Maka dari itu akhi, Allah Subhanahu wa taala menutup, berusaha untuk menutup berbagai macam hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada itu. Apa itu? Jendela hati adalah mata. Berarti Pak, supaya kita ya tidak jatuh kepada cinta terlarang, kita berusaha untuk menutup jendela mata kita ini. Setiap kita ada perempuan cantik, astagfirullahaladzim. Pandangan pertama boleh, tapi pandangan kedua kata Rasulullah, no, nggak boleh. Karena suatu ketika Rasulullah yang membonceng Al-Abbas di belakang keledainya, datanglah wanita cantik rupawan mau tanya ke Rasulullah. Maka Abbas melihat kepada wanita, wanita itu melihat kepada Abbas, karena Abbas pun juga ganteng sekali. Maka kemudian Rasulullah pun langsung memegang pipinya Abbas, dipalingkan ke tempat lain. Ya, nggak boleh. Jadi kalau kita ngelihat perempuan tuh, Pak, jangan malah mumpung pertama. Kan pertama boleh Ustaz. Ya mumpung pertama lah. Kita katakan ini mempermainkan ayat Allah, nggak boleh. Allah mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Emang Pak, ya yang namanya menundukkan pandangan itu berat banget. Ya, pas pertama astagfirullahaladzim. Ya, penasaran pengen lihat lagi gitu, Pak. Ya. Makanya ada tips ketip ini. Ya. Apa itu? Rayu diri kita dan jiwa kita. Terkadang kita harus merayu diri kita supaya kita bisa menundukkan pandangan itu rayu. Caranya gimana? Ketika kita melihat perempuan cantik, astagfirullahaladzim, kita langsung ingat insyaallah di surga lebih cantik bidadari. Ya. Kalau saya menundukkan pandangan, Allah berikan yang lebih baik dari itu insyaallah. Makanya kata para ulama, siapa yang menundukkan pandangannya, Allah akan ya tajamkan pemahamannya, Allah akan beningkan pikirannya, dan Allah akan kuatkan firasatnya. Ya. Beda dengan orang yang suka jelalatan, Pak, pasti udah susah. Makanya kenapa sih Ustaz, ya saya dulu sebelum menikah, saya anggap calon istri saya ini tercantik di dunia, Ustaz. Pas setelah menikah, kenapa ya banyak wanita yang secantik istri saya? Setelah lama menikah, kenapa ya kok perempuan kayaknya lebih cantik dari istri saya? Jawabnya satu, karena mata kamu selalu jelalatan. Coba deh kamu menentukan pandangan. Kalau kita selalu melakukan pandangan, saya jamin Pak, istri Anda tercantik di dunia. Tapi kalau kita tidak pernah yang tidak pernah menundukkan pandangan dan selalu jelalatan lewat yang di rumah lho, Pak. Apalagi kalau ternyata yang kita lihat lebih cantik, lebih seksi, aduh. Ya, makanya kenapa kok ya, Ustaz, ada seorang istri berkata kepada saya, kok suami saya tiba-tiba berubah, Ustaz? Dulu dia sayang banget sama saya, kok sekarang berubah, kenapa? Saya katakan pasti ada sesuatu. Biasanya mungkin di kantornya ada perempuan yang lebih bening dari ibu. Ya. Atau suami ini chattingan sama akhwat di Facebook. Orang, Pak, kalau sudah disibukkan dengan yang haram, Allah akan palingkan dia dari yang halal. Kalau disibukkan dengan yang haram, Allah palingkan hatinya dari yang halal. Istrinya halal buat dia. Lalu kenapa hatinya kemudian disibukkan dengan yang haram, wanita yang bukan mahramnya? Itu dia akibat daripada apa? Mata. Makanya ya kata Ibnu Qayyim, mata itu panah setan yang memanah dengan dengannya hati seorang hamba. Iya. Makanya pandangan mata itu harus betul-betul kita jaga, masyaallah. Makanya orang yang jelalatan itu, Pak, matanya itu enggak bisa ditahan. Biasanya sih buat ngapalin Quran susah. Buat memahami ilmu tumpul. Kenapa? Karena matanya enggak bisa dijaga. Iya. Makanya subhanallah ya ahli Islam, azakumullah, supaya mata kita terjaga, Pak, lebih baik kita jangan sering-sering ke tempat-tempat yang di situ banyak perempuan telanjang. Mau kemana, Mas? Ke kolam renang umum. Waduh. Iya. Atau misalnya antum tahu di sana ada tempat mall yang di situ banyak perempuan-perempuan seksinya. Iya. Antum datang ke sana ngapain? Cuci mata. Ya, akhi, hal seperti ini hanya akan merontokkan hafalan aja ya. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata apa? Aslu kulli syarrin wa aslu kulli khairin al-fikr. Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan pikiran. Iya. Pikiran itu dari mana? Pandangan mata. Kalau antum lihat, masya Allah perempuan, akan jadi pikiran, andai dia jadi milikku. Kalau dipikirin terus, Pak, jadi niat. Jadi apa? Jadi niat. Kalau niat itu semakin kuat, Pak, jadi perbuatan. Makanya perbuatan itu asalnya dari apa? Niat. Niat itu asalnya dari mana? Pikiran. Pikiran itu asalnya dari mana? Mata. Maka siapa yang ingin menjaga pikirannya, jaga matanya. Siapa yang bisa menjaga matanya akan terjaga pikirannya. Siapa yang menjaga pikirannya akan terjaga apa? Ya, niatnya. Dan siapa yang bisa menjaga niatnya, dia akan bisa menjaga perbuatannya, insya Allah. Makanya akhi, memang berat, Pak, berat. Harus dirayu jiwa kita itu. Ya, pas melihat perempuan cantik, astagfirullah. Ah, di sana bidadari surga lebih cantik, insya Allah. Cantik-cantik dunia, wanita dunia, Allah. Ini bau. Iya. Saya waktu pesantren, saya dinasihatin guru saya begitu. Iya, guru tajwid pesantren saya di Al-Isyad tuh kelas 3. Iya, kata guru saya, anak-anak, Ustaz mau kasih sebuah tips katanya. Tips apa, Ustaz? Kalau kalian jatuh cinta sama perempuan, ingat aja tinjanya. Ingat aja kotorannya, bau. Insya Allah kalian akan terobati. Itu masih terngiang-ngiang aja di telinga saya itu sampai sekarang. Yeah. Kalau lihat perempuan cantik, ah, cantik apapun tinjanya bau juga. Kalau di akhirat beda dari surga, masya Allah, mereka tidak buang air, tidak, ya, lebih baik yang di sanalah insyaallah. Nah, dengan cara merayu hati itu insyaallah kuat Pak biasanya. Karena kata para ulama, jiwa kita, hati kita ini bagaikan wanita yang harus dirayu. Kalau kita tidak bisa merayu hati kita, sulit sekali. Berikan iming-iming yang baik kepada dia. Ah, sudahlah, buat apa saya melihat dia? Daripada saya melihat dia, saya dosa pertama. Yang kedua juga belum tentu. Ya, paling cuma buat berhayal-hayal aja. Andai, andai, andai. Udah capek, cangkel, kata orang Sunda mah ya. Ya, pegal hatinya. Apa yang nyusah-nyusahin ya akal Islam? Ya. Kadang ada ikhwan kalau di Facebook kalau ngomongin masalah poligami rame, Pak. Oh, masyaallah. Poligami, uy. Pas ditanya, ente mau poligami enggak? Diem sering bahasa. Kenapa? Lembuknya kuat, uy. Ya. Masih takut istri, uy. Dan yang lainnya. Ya udah, kalau ente enggak berani enggak usah lah ngomong-ngomong poligami. Ngapain manas-manasin diri, enggak ada manfaatnya. Mending bahas ilmu kek. Bahas ayat, bahas Al-Qur'an. Itu kan lebih manfaat. Mereka ngomongin poligami kan gitu, Pak ya. Iya. Ikhwata Islam azakumullah ya. Maka ya akhi azakumullah. Di halaman 39 ya, saya memberikan sebuah solusi tentang orang yang jatuh cinta. Yang pertama, segera menikah. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, halaman 40, berputus asalah tentang wanita tersebut dan yakinlah bahwasanya yang terbaik adalah yang Allah mudahkan untukmu. Ya. Akhi, ketika kita berharap kepada seorang wanita, jangan tumpukan harapan kita kepada dia. Yakinlah bahwa wanita yang lain lebih banyak. Jangan kita anggap seakan-akan yang terbaik wanita itu dia. Belum tentu. Serahkan semuanya kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang wanita itu baik buat saya, ya Allah, untuk agama saya, untuk dunia dan akhirat saya, tolong berikan saya kemudahan untuk menikahi dia, ya Allah. Tapi kalau dia memang tidak baik buat saya, membahayakan akhirat saya dan dunia saya, tolong palingkan hati saya dari dia, ya Allah. Dan palingkan dia dari saya, ya Allah. Makanya kalau antum, Pak, ya, misalnya mau melamar akhwat dan antum sudah doa istikharah sama Allah, ternyata di jalan dipersulit sama Allah. Kok mau gini sulit sih, tiba-tiba bapaknya gak setuju lah, tiba-tiba begini, semua dipersulit jalannya. Itu tandanya Allah tidak diridho. Mendingan berhenti sampai situ. Cari akhwat lain, insyaallah. Ya. Susah Pak, kalau sudah cinta buta itu sudah menganggap dia yang paling baik. Kamunya juga cinta buta, udah buta, udah enggak bisa melihat yang ya secara akal pikiran yang waras sudah. Ya. Yang ketiga, mengobati syubhat dengan ilmu dan mengobati syahwat dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim berkata, obat syahwat adalah takut kepada Allah, sebagaimana obat syubhat yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang mengobati syahwat dengan rasa takut kepada Allah, dengan ingat akan azab Allah, dengan siksa-Nya yang sangat berat. Dengan cara seperti itu kita bisa mengobatinya. Yang keempat, berpikir bagaimana kerasnya azab Allah di hari akhirat. Yang kelima, hendaknya yang lebih menyibukkan dengan hal yang lebih bermanfaat. Ya. Kita berusaha ya akhi, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat daripada membicarakan perempuan, daripada membicarakan tentang ya poligami dan yang lain yang gak ada manfaatnya. Apa manfaatnya sih? Ya. Kadang kalau ngomongin perempuan, lama-lama hati kita kotor, hati kita kotor, dan akhirnya juga pikiran kita ngeras. Daripada mikirin itu adalah, ya, ada manfaatnya saya mikirin kayak gituan. Ini yang saya ngapalin surat Al-Baqarah aja dah. Ya, juz amma aja belum apal. Ya, hadis arba'in aja belum apal. Itu ngapain sih disibukin mikirin kayak gituan kan gitu. Ya, akhirnya azakumullah ya. Makanya akhi azakumullah, sibukkan pikiran kita dengan yang bermanfaat. Siapa yang berhasil menyibukkan pikiran kita dengan yang bermanfaat, dia akan berpaling dari yang lain, insyaallah. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian sibukkan cinta kita kepada Allah. Ini yang paling bermanfaat untuk hidup kita, Pak. Mencintai sesuatu, Pak, biasanya kita akan tersiksa oleh sesuatu tersebut. Orang yang mencintai kedudukan akan tersiksa dengan kedudukan. Orang yang mencintai kedudukan, Pak, untuk mendapatkan kedudukan aja udah tersiksa, Pak. Berapa duit harus keluar demi untuk mendapatkan apa? Kedudukan. Setelah dia dapat jabatan dan kedudukan, tersiksa karena takut kehilangan. Takut apa? Ya, dilengserkan. Dan dia akan terus seperti itu. Makanya akhi, ya, orang yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu itu. Batinnya akan tersiksa. Tapi kalau seseorang itu mencintai karena Allah, masya Allah, Allah berikan kepada dia keberkahan dalam cintanya atas itu. Maka dari itulah ya akhi, ya, sibukkan diri kita mencintai Allah dan syariatnya. Sibukkan diri kita dengan mencintai, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibukkan mencintai ilmu. Coba, Anda penuntut ilmu, oh saya penuntut ilmu, taib. Bagaimana cinta Anda kepada ilmu? Kita ini yang akal Islam, maaf saja ya Pak ya, lebih banyak sibuk dengan Facebook, WhatsApp, dan medsos. Berapa jam antum membaca Facebook? Berapa kali dalam sehari? Saya yakin sesering mungkin. Bahkan pertama kali yang Anda buka ketika bangun tidur adalah HP. Bahkan antum kalau ketinggalan HP lebih bingung daripada ketinggalan istri. Ya. Bahkan antum kalau bawa kemana-mana selalu HP, charger, itu kebutuhan pokok zaman sekarang tuh, Pak. Ya. Coba kalau kita sibuk di Facebook, sibuk di medsos dan yang lainnya, apa manfaatnya? Kalau Anda berkata, saya sibuk berdakwah, Anda sudah nuntut ilmu sampai mana? Sehingga Anda mencibukkan dakwah, sudah mengkaji Sahih Bukhari belum? Sudah menguasai bahasa Arab belum? Sudah menguasai kaidah usul fikih belum? Masih banyak ilmu yang Anda belum kuasai. Ada apa Anda kemudian sibukkan dengan hal-hal seperti itu? Palingan juga akhirnya apa, Pak? Ketika kita tidak punya ilmu, kita akan rajin komen. Komentarnya terkadang nyebelin. Ya. Komentar. Komentarnya enggak pakai ilmu, yang ada terkadang caci maki. Ya. Udahlah, Pak. Daripada kita sibuk dengan hal seperti itu, coba, Pak, fokuskan untuk ilmu kita. Buktikan bahwa kita memang mencintai ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, "Hai Syafi'i, bagaimana cintamu kepada ilmu?" Kata Imam Syafi'i, "Seperti seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya dan dia akan terus mencarinya." Maka kita pun harusnya begitu, Pak. Ya. Coba, sudah berapa surat yang sudah kita hafal? Surat juz sama apa enggak? Alhamdulillah. Mas, juz sama apa enggak, Mas? Hah? Apa? Belum semua, masya Allah. Antum apa? Belum semua, masya Allah. Kalau juz mangga sering ya, Mas? Iya. Coba, ya, juz sama. Kita banyak hafalin. Kata Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Iya. Menasihati murid-muridnya apa? Ketika beliau melihat banyak fitnah, saling tahzir dan saling membicarakan dan yang lain, kata beliau apa? Hendaknya seorang penuntut ilmu lebih disibukkan dengan ilmu. Sibukkan diri dengan menghafal Quran, menghafal hadis. Kata beliau, siapa yang dia sibukkan waktunya untuk menghafal Quran, menghafal hadis, tak akan ada waktu untuk membicarakan orang. Tak akan ada waktu untuk membicarakan fulan, ini, fulan, ini. Habis waktunya untuk ngapalin Quran, ngapalin hadis, ngapalin ilmu. Kata beliau, apa? Adanya orang-orang seperti itu karena apa? Karena apa? Karena pengangguran. Karena ada waktu-waktu yang dia gunakan tanpa ada manfaatnya. Akhirnya jatuhlah dia komen ini, komen sono. Akhirnya hatinya pun terbakar terus, panas terus, kesal terus. Syaitan pun tertawa kepada dia. Nah, seperti inilah yang ahli Islam azakumullah yang memalingkan kita dari mencintai ilmu. Ya. Maka buktikan, kalau memang kita seorang penuntut ilmu dan pencinta ilmu, kita sibukkan dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang yang mencintai sesuatu harus gentle, Mas. Dan harus mau berkorban. Ada yang kalau antum cinta sama istri, antum harus berkorban untuk menafkahi istri. Kalau antum cinta sama ilmu, antum harus berkorban untuk ilmu. Kita terkadang, maaf ya, cinta kita kepada ilmu itu kurang gentle. Saya berikan contoh. Ada orang rajin, ayo kita khusus bahasa Arab yuk. Masyaallah. Khusus bahasa Arab, khusus bahasa Arab. Hari pertama Pak yang hadir banyak 100 orang Pak. Setelah sebulan berjalan berkurang tinggal 50 Pak. Setelah 2 bulan berjalan berkurang tinggal 25 Pak. Setelah 4 bulan jalan berkurang lagi tinggal 15 Pak. Setelah setengah tahun tinggal 5 orang Pak. Pas ditanya kenapa mereka pergi? Gak kuat saat suruh ngapain tasrif dan yang lainnya. Tuh kan, itu namanya kurang gentle Pak. Jadi kita dalam mencintai ilmu itu gak berani ketika menghadapi kesulitan. Sulit dikit mundur. Ini namanya gak gentle. Gak ada pengorbanan dalam menuntut ilmu. Seharusnya ketika ada kesulitan kita anggap ini sebagai apa? Tantangan. Tantangan saya ini. Masya Allah. Masa teman saya bisa, saya gak bisa. Syekh bisa tuh. Makanya kata ya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyah Talib Ilm, di antara sifat penuntut ilmu itu hendaknya mempunyai sifat rujulah. Tahu enggak rujulah? Jantan, gentle. Rujulah dalam menuntut ilmu. Apa itu? Dia berani berkorban untuk ilmu. Dia berani menghadapi ya, kesulitan-kesulitan dalam menghadapi ilmu. Maka siapa yang seperti ini pasti diberikan oleh Allah apa? Keuntungan ilmu yang banyak. Tapi siapa yang tidak punya sifat gentle Pak, cepat putus asa, cepat mundur ketika susah, dia tidak akan mendapatkannya. Coba deh Pak. Ya. Kita ini terkadang maaf aja ya, mengatakan saya cinta ilmu. Tapi ternyata kita ini sudah terbiasa dengan yang sifatnya instan. Tahu instan? Makanan siap saji, Indomie instan, semua instan. Nuntut ilmu juga maunya instan. Maunya siap saji udah. Gak bisa seperti itu, Pak. Makanya kata para ulama, la yustafa'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak akan diraih dengan cara bersantai. Santai, harus ada yang kesungguhan dalam menuntut ilmu Allah Jalla wa'ala. Ikhwata Islam azakumullah. Maka ya akhi azakumullah, dengan ilmu itulah Pak kita akan bisa mencintai Allah Pak. Sebab tanpa ilmu kita tidak akan bisa mencintai Allah selama-lamanya. Maka pelajari ilmu. Makanya dalam Al-Quran dan hadis berapa banyak ayat yang menyuruh kita mempelajari ilmu Allah. Ya. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabnya apa? Tidak akan sama. Berarti kalau tidak sama, hendaknya kamu menjadi penuntut ilmu di akhir Islam. Dengan ilmu itu kita bisa mengenal Allah, siapa Allah, mengenal syariat Allah, mengenal Rasulullah. Maka dengan seperti itu, insya Allah itu yang akan memberikan kebahagiaan di hati kita, di dunia dan akhirat kita. Inilah Pak, makanya Pak, di zaman sekarang ini, kata Syekh Al-Bani, yang harus ditanamkan kepada para pemuda itu cinta ilmu dulu. Para pemuda itu harus ditanamkan cinta ilmu dulu dan semangat menuntut ilmu. Jangan ditanamkan dulu semangat berjihad, nanti hasilnya susah nanti. Kayak zaman sekarang nih, banyak pemuda yang begitu semangat jihad, tapi tanpa ilmu. Akhirnya apa? Bom sana sini, bom bunuh diri dengan klaim katanya jihad. Ya. Padahal dengan bom seperti itu, apakah banyak orang berbondong-bondong masuk Islam? Enggak. Apakah dengan adanya bom seperti itu banyak orang jadi cinta sunnah? Korobor. Bahkan yang berjenggot di atas mata kaki jadi ciri teroris, Pak. Ya. Awas jenggot. Isinya sadar, mas isis lah. Nah inilah yang akan Islam hasilnya. Iya. Makanya ya kita sebagai seorang pemuda tanamkan dulu semangat menuntut ilmu, sehingga segala sesuatu kita nilai dengan ilmu. Iya. Kemudian Pak, penting untuk namanya cintai ulama. Mencintai ulama itu penting sekali dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena mencintai ulama itu adalah merupakan bimbingan. Tapi ingat, ulama yang mana yang harus kita cintai juga, ini juga harus betul-betul kita pilih gitu loh, Pak. Jangan sampai salah dalam mencintai. Sebab kalau misalnya dia mencintai ulama yang ternyata ulamanya ulama su, atau dianggap ulama padahal bukan ulama, ini sangat berbahaya, Pak. Sangat apa? Berbahaya. Maka seorang pemuda harus dibimbing oleh para ulama supaya lurus pemahaman-pemahaman mereka dan memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Islam, jazakumullah khairan. Inilah artinya. Jadi kita penting untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para ulama. Cinta-cinta seperti inilah yang insyaallah bermanfaat untuk kehidupan kita. Maka siapa yang hatinya dipenuhi dengan cinta Allah dan Rasulnya, maka hati itu akan dipenuhi dengan berbagai macam kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak akan pernah ia rasakan ketika ia mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ada tanya jawab seputar cinta. Pertanyaan yang pertama, bicara tentang cinta kepada Allah, di sisi lain kita takut kepada Allah, lalu bagaimana mengaplikasikan antara cinta dan takut kepada Allah? Jawab, memang cinta harus disertai dengan rasa takut, dan rasa takut harus disertai dengan cinta. Sebab cinta apabila tidak disertai dengan takut, maka sebabnya akan meremehkan berbagai macam maksiat. Maka dari itulah dalam Islam harus diseimbangkan antara takut dan berharap. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa fungsi para nabi adalah memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira dengan surga, peringatan dengan neraka. Ya. Maka harus diseimbangkan antara tiga perkara. Takut, cinta, dan berharap. Bagaimana mengaplikasikan tiga perkara dalam ibadah? Saya berikan contoh. Cobalah pada saat kita sedang sholat dengan semangat, itu tandanya cinta. Kalau antum dengar azan, ya, ya Allah sholat, antum semangat pergi, semangat itu dari cinta. Kan sudah saya sebutkan tadi, Pak, bahwa semangat seseorang itu ditentukan oleh apa? cinta. Semakin cinta, semakin semangat. Semakin kurang cinta, semakin kurang semangat. Kalau antum cinta banget sama sholat berjamaah, pasti semangat. Tapi kalau antum kurang cinta, kurang semangat. Apalagi kalau enggak mau sholat berjamaah, memang enggak cinta. Maka ketika antum begitu bergegas ke masjid, begitu semangatnya, itu tandanya antum memang cinta. Dan ketika antum takut, khawatir, waduh, ya kalau saya enggak khusyuk, takut berkurang pahala saya. Kalau saya takut menyia-nyiakan sholat saya. Sedangkan Allah berfirman, fawailul lil musallin, neraka wail, celaka untuk orang yang sholat. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Maka rasa takut itu yang membuat antum berusaha untuk sebaik-baiknya melaksanakan sholat. Berarti itu antum, tandanya antum ada rasa takut. Dan ketika antum berharap apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan keriduannya, berarti ada harapan di hati antum. Nah, berarti sudah terkumpul tiga perkara: cinta, takut, dan harapan. Iya. Pertanyaan kedua, kenapakah keyakinan di zaman ini sulit sekali? Contoh, kita masih ragu dengan rezeki Allah. Jawab penyebabnya antara lain adalah, satu, kurang mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah hanya sebatas kepada mengenal nikmatnya saja. Jadi terkadang Pak, ada orang yang mengenal Allah sebatas dari nikmatnya saja. Kalau dikasih nikmat, artinya Allah sayang kepada saya. Kalau Allah enggak kasih saya nikmat, artinya Allah enggak sayang sama saya. Ini namanya belum kenal Allah. Yeah. Orang kenal Allah itu, nikmat itu bukan tanda kasih sayang. Terkadang Allah sayang kepada hamba dengan cara nyusahin si hamba. Buktinya Nabi Ayub. Nabi Ayub, Allah sayangi dia, tapi Allah berikan penyakit 16 tahun namanya Pak. Sampai-sampai keluar dari tubuh Nabi Ayub bau busuk. Gak ada yang sabar dari Nabi Ayub kecuali istrinya. Ya, 16 tahun. Apakah berarti Allah tidak sayang kepada Nabi Ayub? Sayang. Nabi Yusuf, Allah sayang kepada Nabi Yusuf. Tapi Allah jadikan Nabi Yusuf di penjara di bawah tanah supaya selamat dari para wanita yang menggoda. Karena gantengnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka inilah terkadang ya, kalau kita kurang yakin akan rezeki Allah, artinya kita kurang kenal Allah. Kurang kenal Allah, bahwa Allah memberi rezeki. Iya. Yang kedua, kenapa kurang yakin? Karena cinta dunia berlebihan. Artinya apa? Kita selalu orientasi dunia terlalu berlebihan, sehingga seakan-akan rezeki itu adalah merupakan apa namanya segala-galanya bagi kita. Sehingga akhirnya kita takut kehilangan rezeki. Ya, ketika dikatakan, kamu kok kerja di tempat yang haram, habis kalau saya tinggalin nanti rezeki dari mana Ustaz? Tuh kan. Kita katakan akhi, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan ke keluar yang terbaik. Yakin insyaallah, rezeki enggak bakal kemana-mana. Ya. Pertanyaan ketiga, apabila kita ingin menikah lalu diperintah untuk nazar dan istikharah, lalu bagaimana tanda jawaban dari istikharah? Sudah di sebagiannya, Pak, kalau kita sudah istikharah kepada Allah, jawabannya itu bukan dari mimpi, Pak. Banyak di antara kita menganggap jawaban sholat istikharah itu dari mimpi. Ini salah fatal. Iya. Yeah. Yang namanya nikah itu sunnah Rasul, dan setan gak suka antum nikah. Anak khawatir setan datang kepada antum dan bilang, jangan nikah. Akhirnya antum jadi jomblo terus. Pasti tanya, kenapa? Soalnya saya mimpinya begitu Ustaz. Itu setan yang datang. Jadi jawaban istikharah apa? Kan doa istikharah itu mintanya apa? Ya Allah, kalau dia baik buat saya, untuk agama saya, akhirat dan dunia saya, mudahkan saya kepadanya. Lapit jawabannya dengan cara apa? Diberikan kemudahan-kemudahan. Jika kita datang melamar mudah, ini semua mudah, dipermudah oleh Allah segala-galanya. Oh, mudah-mudahan ini kebaikan buat saya, insya Allah. Ya. Pertanyaan keempat, saya ikhwan yang baru mengenal sunnah dan sedang merasakan jatuh cinta kepada Allah. Tetapi banyak yang menyarankan saya menikah, tetapi saya takut kalau menikah jadi tidak bisa bebas menuntut ilmu. Bagaimana menurut Ustaz? Jawab, semangat untuk menuntut ilmu itu baik, tapi menunda menikah pun tidak bagus. Kenapa? Ini zaman fitnah. Memang benar, Imam Ahmad dahulu mengundurkan menikah sampai umur 40 tahun. Ya, tapi ada hasilnya, jadi ulama. Antum? Imam Ahmad mundurin sampai 40 tahun baru nikah. Hasilnya Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Antum mau menyibukkan diri dulu dengan untuk ilmu, baru nanti nikahnya 40 tahun. Hasilnya enggak ada, kata-kata. Akhi, fatwa para ulama di zaman sekarang, mereka menekankan menikah, ini zaman fitnah. Menuntut ilmu bukan penghalang untuk menikah. Makanya cari istri yang juga penuntut ilmu. Cari istri yang juga semangat penuntut ilmu, sehingga antum bisa meroja sama istri, kan enak, masya Allah. Yeah. Setelah nikah sama istri, murojaah, ayo mah kita baca murojaah Quran, masya Allah. Iya, murojaah hadis, masya Allah. Istri antum ternyata seorang penuntut ilmu juga, rajin menuntut ilmu, masya Allah. Itu saling membantu, insya Allah. Iya, memang sih. Dahulu ada perkataan ulama begini, iya, ilmu itu hilang di antara dua paha wanita. Tapi ini tidak secara mutlak, tidak secara mutlak. Sebab di akal Islam, azzaqallahu wa iyyakum, kalau kita lihat Rasulullah SAW menganjurkan menikah, para sahabat menikah muda, rata-rata, para tabiin demikian. Tapi kok mereka ilmunya luar biasa? Justru dengan menikah, insya Allah, hati kita lebih terjaga, pandangan mata lebih terjaga. Ya, lebih mampu untuk menghafal, insya Allah. Bismillah, tawakal Allah. Jangan menghalangi menuntut ilmu untuk menikah, ya. Saya adalah seorang wanita yang sudah dilamar, tapi belum mendapat kejelasan. Sedangkan ada beberapa ikhwan lainnya yang juga ingin menikah. Ya, dengan yang saya cocok dengan ikhwan yang sudah melamar saya. Jawabannya, ya akhwat Islam, kalau dia seorang wanita sudah dilamar oleh seorang laki-laki, dan wanita tersebut sudah merasa cocok dengan laki-laki tersebut, dan laki-laki juga sudah cocok, maka tidak boleh ada laki-laki lain yang melamarnya. Boleh. Ya. Kalau memang akhwat itu sudah cocok, ya udah, bismillah, tawakkal Allah. Ya. Baik, sekarang kita buka tanya jawab, silakan. Ada yang mau bertanya, bisa tanya jawab, bertanya langsung atau lewat tulisan seputar permasalahan yang kita bahas. Ustaz, bagaimana dengan seorang pemuda yang bertemu dengan wanita cantik, sedang dia menundukkan pandangan lalu diam tanpa mengobrol dengan wanita tersebut, meski di dalam kereta atau angkot atau lift? Ya, melakukan itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bila ada yang mengatakan pemuda tersebut memiliki kelainan? Ya. Pak, jangan kita terpengaruh dengan kata-kata seperti itu. Kamu kok depan kamu oh perempuan cantik kok kamu diam aja sih? Kamu boten ya? Justru saya kuat syahwatnya, dan saya tundukkan pandangan. Saya takut sama Allah. Jangan-jangan kamu punya kelainan. Kelainan apa? Ya, kalau saya lain gara-gara saya takwa kepada Allah, enggak masalah. ya, itu bagus. Makanya ya akhi, terkadang setan tuh, maaf ya, setan tuh suka menakut-nakuti orang dari kebaikan. Makanya Allah mengatakan innama dzalikumusyaitanu yukhawwifu awliya. Itulah setan menakut-nakuti wali-walinya. Seringkali kebaikan itu dijadikan buruk di mata setan. Ketika kita menukan pandangan dan yang lainnya, disebutnya katanya itu ada kelainan. Ketika ada seorang wanita enggak mau pacaran dan yang lainnya, katanya jangan-jangan anak saya ini ada kelainan. Ya, subhanallah ya akhwat Islam. Ketika pacaran disebutnya apa? Kebebasan. Ketika orang merokok sebutnya apa? Maco. Iya, jantan. Jantan itu laki-laki itu merokok. Kalau ada orang ngomong begitu, Pak, bawa ke bencong, Pak. Kuliah bencong juga mereka yang merokok, Pak. Iya. Ikhwata Islam azakumullah ya. Jadi kita enggak usah gugulis. Yang penting kita sudah bertakwa kepada Allah, cukuplah Allah yang ridha kepada kita. Dan perlu antum ketahui, perempuan pun tidak suka pada laki-laki yang suka jelalatan. Perempuan yang punya fitrah enggak suka sama laki-laki yang apa? Yang jelalatan, matanya nakal, enggak suka dia. Bahkan dia lebih suka kepada laki-laki yang menjaga diri. Iya. Betul. Bagaimana cara berinteraksi atau bersosial atau bermuamalah dengan perempuan yang bukan mahram, apalagi perempuan yang tidak mengenakan jilbab? Pertama, bolehkah kita mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram? Para ulama memberikan perincian. Kalau kita mengucapkan salam dikhawatirkan timbul fitnah di hati kita, jangan. Tapi kalau kita mengucapkan salam dan kita insya Allah tidak akan terfitnah, silakan. Makanya Rasulullah SAW pernah melewati ya sekumpulan perempuan, lalu Rasulullah SAW mengucapkan salam, assalamualaikum. Kan apa-apa. Iya. Misalnya kita bertemu dengan ibu-ibu yang udah sepuh, yang kita pun juga gak bakalan terfitnah. Ya gak apa-apa, kita tegur, bu, assalamualaikum. Iya. Sehingga pada waktu itu kita tidak dianggap sebagai orang kok ucapin salam aja susah banget sih kan gitu. Padahal Rasulullah menganjurkan kita untuk apa? Menebarkan apa? Salam. Tapi kalau antum dia lagi jalan ada perempuan cantik, ih cantiknya masya Allah, antum ucapkan assalamualaikum, modus. Biasanya modus kan gitu. Hal seperti itu bisa fitnah dan tidak salah. Ya, bertakwa kepada Allah. Istri cinta suami karena Allah hingga ia ridho suaminya nikah lagi. Masya Allah. Anjir ini Pak. Susah loh istri kayak gini ya. Ia ridho terhadap madunya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya gimana nih Ustaz? Ada dua arti Pak. Ima memang dia betul-betul takwa. Dia ridho suaminya nikah lagi karena Allah. Atau yang kedua, dia tidak cinta sama suaminya. Ada dua kemungkinan. Istri yang mengizinkan suaminya nikah lagi itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, enggak cinta. Karena tanda cinta biasanya cemburu gitu loh. Kalau cinta pasti cemburu kan gitu. Tapi kalau dia memang kemungkinan kedua, ini luar biasa. Ketakwaan dia mengalahkan cemburunya dia. Sehingga dia melihat suaminya ini pantas untuk poligami. Pantas suaminya untuk poligami dan mampu. Dia ingin mendukung suaminya untuk menikah lagi karena Allah. Ya sudah. Maka ini jarang. Ini bisa saya katakan 1,000,000 wanita, bukan 1,001. Ya. Masya Allah. Kalau selalu menundukkan pandangan nanti dibilang sombong, Ustaz. Dia bilang, "Akhi, ini udah ngaji sekarang malah sombong ya." Ya jawab dong, bukan sombong, Neng. Saya itu diperintah Allah untuk menundukkan pandangan. Ya, sekarang Neng mau enggak saya melototin Neng jelatan? Enggak mau kan? Ya. Ya biasa-biasa ajalah. Ya, biasa-biasa itu harus sesuai dengan syariat, Neng. Ya. Saya menundukkan pandangan itu karena menghormati Neng, supaya terpelihara kehormatan Neng. Ya. Dan juga menjaga hati saya. Bilang aja ke dia begitu. Emang Neng mau saya nikahin? Ustaz, bagaimana hukumnya pernikahan tanpa restu orang tua, Ustaz? Karena dia sudah melamar tapi tolak dengan alasan si lelaki bukan turunan Habib. Akhirnya kawin lari. Aduh, capek amat kawin lari, Pak. Enggak boleh seorang wanita menikah tanpa izin wali. Rasulullah ayyuma imra'atin, wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Namun, ada namunnya, apabila walinya tersebut tidak mau menikahkan anaknya karena alasan yang sangat tidak syar'i, maka boleh menikah diganti dengan wali hakim. Maka yang menikahkan pada waktu itu wali hakim, kalau memang alasannya sangat tidak syar'i. Ya, long. Anak punya teman soleh. Dulu dia pernah berkali-kali pacaran. Katanya soleh, kok berkali-kali pacaran sih? Dulu. Sejak rajin belajar agama, dia berkata kepada saya bahwa dia tidak mau pacaran lagi. Tapi akhir-akhir ini dia sering menggoda akhwat di sekolah dan di sosmed. Dia berdalih sulit mengalihkan pandangan. Bagaimana cara menasihati sahabat anak ini, Ustaz? Bilang ke dia, "Akhi, ya, antum pernah bilang ke saya enggak mau pacaran. Sekarang antum malah goda. Loh, saya kan enggak kepacaran, cuma goda doang." Sama, akhi. Allah mengatakan, "Wala taqrabuz zina." Jangan mendekati zina. Itu kan mendekati zina. Susah menundukkan pandangan. Jangan katakan susah, harus katakan bisa. Allah yang menyuruh dan kita mampu sebetulnya. Kenapa sih kamu bisa seperti itu? Biasanya seperti ini sudah saya sebutin tadi, Pak. Sibuk sama sosmed. Orang yang sibuk sama Facebook dan yang lainnya gak lepas dari kenalan akhwat sudah. Apalagi sudah menerima pertemanan dengan akhwat. Wah, bahaya. Maka dari itu ya, akhi, ya. Ini berarti sebab utamanya sosmed. Maka kalau memang sosmed itu menjadi sebab utama kita jatuh kepada maksiat, tinggalkan sosmed. Ya. Kata kaidah usul fikih apa? Apabila kita tidak bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan yang mubah, maka wajib tinggalkan yang mubah. Kalau kita tidak bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan sosmed, wajib tinggalkan sosmed. Wajib. Iya. Karena ini memang butuh kekuatan hati dan jiwa, kekuatan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan untuk berjuang melawan hawa nafsu, ya, apa Islam, jazakumullah khairan. Apabila kita sedang dialog atau berbicara dengan lawan jenis, dia akhwat yang bercadar, apakah tetap menundukkan pandangan atau bolehkah berbicara dengan saling berpandangan? Loh, lucu amat. Justru pandangan itu yang bahaya, itu saling berpandangannya. Ya. Kalau dia bercadar, ya udah, tetaplah kita tundukkan pandangan. Iya, walaupun dia bercadar, ya, walaupun dia bercadar. Karena terkadang, Pak, mata itu lebih memfitnah, Pak. Ya. Kita ngelihat matanya, astagfirullahaladzim, matanya indah banget, ya Allah. Pas buka cadarnya, gitu kan. Terkadang begitu, matanya memfitnah. Ya, bikin kita jadi penasaran, bikin kita jadi pikiran, tetap kita akan tundukkan, jangan. Apakah hadis-hadis atau pendapat-pendapat dari imam empat madhab lebih utama dari hadis-hadis yang diriwayatkan imam oleh imam-imam yang hidup di zaman setelahnya seperti Imam Bukhari, Muslim, dikarenakan imam madhab sanadnya lebih dekat dan belajar terhubung langsung dengan para tabi'in dan para sahabat? Kalau Anda bertanya apakah hadisnya lebih utama, saya katakan hadis mah sama saja selama perawinya thiqah bisa dipercaya. Tapi dari sisi keilmuan beda. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksud hadis ini bukanlah pemimpinnya lebih buruk daripada pemimpin sebelumnya, bukan. Tapi ilmu semakin berkurang. Berarti zaman Imam Syafi'i lebih banyak ilmunya daripada zaman Imam Bukhari. Ya. Maka dari itu kalau dikatakan masa imam yang empat lebih banyak ilmunya daripada masa setelahnya, betul. Tapi kalau dikatakan hadisnya lebih banyak, baik mana? Ya enggak bisa. Kalau hadis itu sahih, siapapun yang meriwayatkan wajib diamalkan. Baik itu riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, tanpa melihat siapa ya yang meriwayatkan, selama itu sahih dan thiqah maka wajib diamalkan, baik yang meriwayatkan orang duluan atau belakangan. Ya. Mohon dijelaskan tuntunan syariat dalam mencintai wali-wali Allah dan mohon penjelasan kriteria wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Allah berfirman dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah tidak akan pernah merasa takut dan tidak pula bersedih hati nanti pada hari kiamat. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Berarti wali Allah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Makanya Pak, wali Allah itu enggak disyaratkan harus menyiksa diri dengan amal ibadah tertentu, enggak. Wali Allah itu enggak harus disyaratkan harus gila dulu, enggak. Ya. Antum tahu Ahmad Al-Badawi, Syekh Badawi yang sering disebut-sebut itu. Ya, dia dianggap wali gara-gara apa? Gara-gara katanya dia pernah sholat tanpa wudu. Gara-gara itu disebut wali, kan aneh. Makanya Syekhul Islam menulis buku yang mengatakan apa? Auliyaullah laisu bimajanin. Wali-wali Allah bukan orang gila. Kenapa? Karena dalam dunia tasawuf katanya sebelum menjadi wali itu ada derajat orang agak sedeng dikit. Agak aneh dikit. Berarti ini tandanya ini mau jadi wali katanya. Ya Allah. Ini agama seperti apa seperti ini, Pak? Apakah para sahabat bukan wali-wali Allah? Wali-wali Allah. Apakah mereka sebelum jadi para sahabat wali-wali Allah agak sedeng dikit? Enggak. Makanya apa? Keyakinan seperti ini kan di Indonesia tersebar. Sunan Kalijogo bertapa di pinggir kali jaga 40 tahun sampai lumutan gak sholat, tiba-tiba jadi wali, kan aneh. Masa orang 40 tahun gak sholat jadi wali, gimana sih? Wali setan, bukan wali Allah tuh namanya. Iya. Makanya ya akal Islam, azakumullah, wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa, beriman dan beramal saleh, itulah wali Allah. Antum-antum semuanya insyaallah wali Allah. Kenapa? Karena beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun derajat wilayahnya di sisi Allah sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dia beriman dan bertakwa, sudah gitu diberikan oleh Allah keilmuan yang luar biasa. Lebih lagi kita cintai karena keulamaan dia, Pak. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan para ulama setelahnya, kita cintai mereka. Mereka wali-wali Allah. Tapi sudah kita sebutkan tadi, Pak, dalam mencintai wali Allah tidak boleh berlebih-lebihan. Mereka adalah manusia yang tak lepas dari kesalahan. Yeah. Maka ikutilah kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan diikuti. Jangan diikuti ya, apa Islam azakum. Inilah kita. Makanya ya, akhi, ya, kita mencintai orang-orang soleh yang beriman, yang bertakwa, masya Allah, sesuai dengan kadar keimanan mereka masing-masing. Dan kita pun mencintai para ulama dan beriman dan beramal saleh melebihi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Bisakah di surga nanti pasangan hidup kita di dunia menjadi pasangan kita di surga? Emang begitu. Pada asalnya pasangan dunia itu akan jadi pasangan akhirat. Kalau antum ya punya istri dan antum sehidup semati sampai meninggal dunia dan wafat dua-duanya di atas Islam, iman, maka Allah pertemukan di surga. Pasti. Kalau amalan suaminya kurang daripada istrinya, tetap Allah pertemukan dengan karunia-Nya. Allah dalilnya surat At-Tur. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, kami pertemukan semuanya di dalam surga dan kami tidak sia-siakan sedikit pun dari amalan mereka. Jadi ya. Nah, jadi masalah, Pak, kalau perempuan meninggal suaminya, kemudian wanita ini menikah lagi dengan laki-laki lain, buat yang mana nih? Buat suami pertama atau suami kedua? Kalau dua-duanya soleh dan bertakwa, kata Rasulullah, wanita itu untuk suaminya yang terakhir di dunia. Jadi wanita itu akan diberikan kepada suami terakhir di mana? Di dunia. Ya Ustaz, jadi saya gak bakal ketemu dengan suami saya yang pertama. Gimana lagi? Bagaimana kalau suami yang pertama lebih tinggi derajatnya daripada suami kedua? Sebagian ulama berpendapat wanita ini diberikan pilihan, mau yang mana? Sebagaimana Allah berfirman, ya, walakum ma tashtahihi anfusukum, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Maka semua yang diinginkan penduduk surga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bolehkah seorang suami menikah lagi tanpa izin istri? Kalau izin pasti gak diizinin, Ustaz. Saya punya teman namanya Ustaz Kurnaindi, istrinya dua, bahkan tiga. Dia bilang ke saya begini, minta maaf itu lebih mudah daripada minta izin. Jadi nikah aja dulu, nanti baru minta maaf. Itu trik Ustaz Kurnaindi ya. Ya. Jadi gimana? Apakah laki-laki boleh nikah lagi tanpa izin istri? Jawab, boleh. Tidak ada satupun dalil dari Al-Quran dan hadis yang mewajibkan suami harus nikah dengan seizin istri pertama. Kalau tidak izin, tidak masalah. Tidak diizinin pun tidak masalah. Tetap sah, insya Allah. Tapi ada tapinya, Pak. Biasanya orang yang nikah seperti itu banyaknya siap, gak bisa adil. petak umpet. Tahu nggak petak umpet? Ketakutan, sering bohong, ngomong ke istri, mau kemana? Ke kantor. Padahal kagak. Iya. Pergi kemana? Gitu kan? Takut ketakutan. Apalagi kalau udah ketahuan istri pertamanya, kiamat juga. Banyak pak, ya, suami seperti itu. Habis nikah lagi rupanya dia ketahuan istri pertamanya apa. Datang ke saya, Ustaz, tolonglah saya nasihati istri pertama saya. Saya bilang, enak ya ente. Bagian enaknya ente, bagian susahnya ke ane. Ane suruhnya apa nasihatin istri. Ya ente yang kalau mau siap nikah lagi berarti harus siap menghadapi keadaan seperti itu. Siap dong. Ya. Kalau Anda berani nikah lagi, berarti Anda harus siap menanggung resiko-resikonya. Di antara resikonya ketahuan istri pertama. Siap enggak? Kalau enggak siap, udah mendingan jangan nikah lagi deh. Iya. Itu kenyataan, Pak. Banyak ikhwah ketika dia nikah lagi, ketahuan istri pertamanya, akhirnya diceraikanlah istri keduanya. Atau diceraikan istri pertamanya. Zalim jadi. Bahkan ada ikhwan gara-gara itu stres. Ketahuan istri pertamanya, sering cekcok dan yang lainnya, stres hidupnya. Dia kayak orang gila. Ngomong sendiri dan yang lainnya. Nah lo, nanti mentalnya gak kuat. Iya. Makanya jangan mikir enaknya dulu deh, tapi pikirkan resiko-resikonya saya siap apa enggak. Itu dulu, ya, supaya ketika Anda menikah Anda sudah siap dengan resiko yang ada. Saya siap, saya bagaimana caranya menghadapi istri saya yang pertama kalau saya dia tahu saya nikah lagi. Terus bisa pak, ya, bisa enggak berbuat adil? Ini yang kedua. Tanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita yakin gak bisa berbuat adil, jangan, zalim jadinya. Kita gak mau kan pada hari kiamat, datang pada hari kiamat dalam keadaan apa? Miring badan kita. Gara-gara kita tidak bersikap adil. Ikhwat Islam, azakumullah. Jika seorang wanita biasa yang belum berilmu banyak tentang agama, kemudian berharap bisa menikah dengan seorang yang soleh, rajin mencari ilmu agama, maka apa yang harus dan boleh wanita itu lakukan? Yang harus dilakukan adalah mencari ilmu lah. Wanita ini ingin punya laki yang soleh, tapi dia sendiri gak soleh, gak pakai jilbab dan yang lainnya. Susah. Karena laki-laki soleh gak mungkin mau sama perempuan kayak gituan. Lelaki soleh itu maunya yang wanita yang sudah soleha. Biasanya begitu. Yeah. Lelaki yang soleh maunya yang sudah berhijab syar'i, yang masya Allah bertakwa kepada Allah. Itu yang diinginkan orang lelaki yang soleh. Makanya dari itulah, kalau wanita yang ingin mendapatkan laki-laki yang soleh, jadilah dia wanita soleha. Jangan sebatas berandai-andai dan berharap-harap. Jangan. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan hanya sebatas tamanni, berangan-angan. Bukan. Lakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Tapi iman itu adalah sesuatu yang ada di hati dan dibenarkan oleh perbuatan. Maka kalau Anda ingin mendapatkan pasangan yang soleh, jadilah kamu orang soleh. Yeah. Karena Allah mengatakan apa? At-tayyibuna lit-tayyibat. At-tayyibatu lit-tayyibin. Laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik. Wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Yeah. Sebagai orang tua, bolehkah kita lebih mencintai anak yang lebih soleh daripada yang kurang soleh, Ustaz? Boleh, kalau memang karena ketakwaan dia. Yang satu suka maksiat, yang satu soleh. Kita lebih cinta kepada yang lebih soleh, boleh. Tapi jangan sampai memperlihatkan kecondongan kita kepada mereka. Sebab akibatnya mereka akan berantem. Iya. Iya. Kita boleh mencintai yang lebih soleh, betul. Tapi ketika kita perlihatkan ya, cinta kita yang lebih dengan lebih condong dalam pemberian, dalam kasih sayang dan yang lainnya, yang satu ini akan iri dan akibatnya akan renggang. Jangan seperti itu. Tetaplah seorang tua bijak untuk membimbing anak-anaknya kepada yang terbaik. Iya. Kalau mencintai sesuatu bukan karena Allah, apakah itu cinta terlarang? Bukan karena Allah itu banyak masalah. Ada orang cinta karena partai atau karena cinta karena ikatan organisasi. Ini enggak boleh. Kenapa? Kan itu bisa memecah belah kaum muslimin. Ini akan berubah menjadi hizbiyah. Kalau ada orang mencintai karena kedudukannya, karena kekayaannya, Imam Ibnu Qayyim berkata ini cinta yang tidak ada manfaatnya. Makanya beliau berkata asyratun la tanfa. Ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Di antaranya apa? Mahabbatun la tataqayyad biridha, ya, biridha Allah. Cinta yang tidak diikat dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cinta yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ana salah satu ikhwan yang sangat ingin menikah, Ustaz. Alhamdulillah, masih normal ini, Pak. Pertanyaan saya, apa modal utama yang harus saya siapkan agar dapat melangkah untuk melamar salah satu akhwat, Ustaz? Modal utamanya adalah keberanian. Kalau enggak berani susah. Ya. Mau melamar enggak berani-berani, gimana kapan melamarnya? Ya. Harus ada berani. Antum ingin menikah? Iya, saya ingin menikah. Ya udah, segera hubungi ikhwan yang punya banyak channel akhwat. Akhi, antum kan punya banyak channel akhwat nih. Tolong dong cariin buat saya. Ya, saya soalnya bingung mau cari kemana nih. Cari di medsos takut nipu. Benar Pak, di medsos banyak yang ketipu Pak. Kelihatannya cantik di fotonya, Pak. Benar, Pak. Iya. Jangan percaya deh kalau di medsos, Pak. Banyak tipuan di sana. Iya. Coba carikan. Carikan. Insya Allah. Kalau ikhwan mah banyak, insya Allah. Tenang. Iya. Maka berusaha. Ada usaha dulu. Sambil dia juga berusaha untuk apa? Mempelajari tentang apa? Fikih nikah. Penting, siapapun yang mau menikah, pelajari fikih nikah. Pelajari bagaimana sebagai seorang suami. Pelajari fikih talak. Ini penting karena kita terkadang enggak paham masalah-masalah seperti itu. Akhirnya kita jatuh kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jika kita di posisi yang muda, batas menghormati orang yang lebih tua bagaimana agar tidak berlebihan? Cium tangan, menyambut dengan berdirikah, kan enggak boleh. Bagaimana dengan hiasan makam Nabi, apakah tidak berlebihan? Akhi, berdiri menyambut tamu boleh. Berdiri menyambut orang yang terhormat boleh. Ya. Tidak dilarang. Cuma orangnya yang dihormati itu jangan sampai merasa senang. Paham tidak, Pak? Kalau misalnya kita berdiri karena melihat Masya Allah ya, ada seorang ulama besar Masya Allah datang ke sini, kita berdiri langsung salaman kepada dia, silakan, gak apa-apa. Sebagaimana pernah ya, Rasulullah SAW membopong Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim dan pada beliau masih sakit. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Kumu ila sayyidikum." Berdirilah menuju sayyid kalian itu. Maka mereka pun berdiri pada saat dan kemudian menurunkan saat dari. Maka berdiri untuk menghormati tamu dan yang lainnya boleh. Cuma orang yang dihormati ini jangan sampai merasa suka. Makanya kan Rasulullah tidak suka para sahabatnya apa? Berdiri. Maka para sahabat karena melihat Rasulullah enggak suka jadi enggak berani berdiri gitu. Berarti tidak menunjukkan bahwa itu hukumnya tidak boleh. Boleh saja. Cuma kalau misalnya si guru itu berpikir duduk, ya udah kita duduk. Makanya yang dihormati ini yang dikhawatirkan masuk neraka itu yang dihormati, Pak. Kenapa? Dengan seperti itu dia khawatir saya jadi malah senang orang-orang berdiri kepada saya. Ini yang berbahaya. Bagaimana dengan hiasan makam Nabi? Apakah tidak berlebihan? Ya jelas berlebihan. Iya. Karena Rasulullah SAW saja naha an yujassasal qabr. Rasulullah melarang untuk menyemen apa? Kuburan. Kuburan enggak boleh disemen. Iya. Diberikan apa? Kalau di Indonesia itu dikasih semen-semen gitu kan. Itu dilarang, termasuk dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tirmidzi dan hadisnya hasan. Wa an yuktab ya wa an yuq'ad alai dan dilarang duduk di atas kuburan. Wa an yuktab alai dan dilarang untuk ditulisi. Hadisnya hasan ya riwayat Tirmidzi. Kenapa Rasulullah melarang kuburan itu disemen? Ini hikmah agung. Ini sejalan dengan kemudahan Islam. Para ulama semua sepakat bahwa kalau kuburan itu telah hilang tanda-tandanya, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan apa itu kuburan atau bukan, maka itu boleh dipergunakan lagi. Dan ini dengan ijma para ulama. Mudah tidak? Mudah. Antum kalau umroh pergi ke Baqi, kuburan Baqi di kota Madinah. Gak ada kuburan yang semen, Pak. Dan itu kuburan gak pernah dilebar-lebarin, gak. Sementara setiap hari selalu ada yang dikuburin di situ. Gak bertambah lebar, enggak. Karena mereka akan nyari kuburan yang sudah hilang. Tanda-tandanya sudah hilang. Digali lagi, dikuburin lagi di situ. Coba di Indonesia, perkuburan semuanya di semen. Tambah sempit. Akhirnya orang ngontrak, Pak. Ngontrak, waktu hidupnya ngontrak, matinya juga ngontrak. Kan lucu, Pak. Inilah syariat Islam yang indah, mudah. Justru sebetulnya Rasulullah melarang untuk menyimpan kuburan itu supaya diberikan kemudahan. Lah Ustaz, nanti kuburan itu hilang, kita gak bisa ziarah kubur. Kan yang namanya mendoakan orang dari mana saja sampai. Iya. Mudah ini syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan jika kita sedang ta'aruf dengan laki-laki dan sudah saling tukar biodata namun tidak ada kabar atau info selanjutnya? Apakah boleh kita menanyakan kepada orang perantaranya? Boleh, enggak apa-apa. Tanya dong, tolong tanyakan ke ikhwan itu gimana? Supaya kan bisa ta'aruf dengan laki-laki lain gitu kan. Iya. Kalau si ikhwan itu bilang, saya cocok sih, cuman gak bisa cepet-cepet, udah putusin aja. Maaf, akhi, saya gak mau lama-lama fitnah. Ya, saya mau cari ikhwan lain saja. Karena terkadang ada seperti itu, Pak. Ima perempuannya yang bilang, saya gak siap sekarang, setahun lagi gimana? Bahaya, Pak. Ya, kalau apalagi kalau dua-duanya itu sama-sama suka, nunggu setahun lagi, wah, udah. Akhirnya sering chattingan, sering SMS-an dan lain-lain. Mendingan udah cut. Ya. Ana sudah menikah selama 10 tahun, tapi suami Ana tidak pernah mencintai Ana dan suami Ana bilang kalau beliau menikahi Ana hanya karena takdir. Terus bagaimana Ana sebagai istri menyikapi semua ini? Sabar. Bilang ke suami, Mas, kamu boleh tidak mencintai saya, ya. Tapi kata Umar bin Khattab, berapa banyak rumah tangga yang tidak dibangun di atas cinta. namun dibangun di atas berharap pahala. Kalaupun mas tidak cinta sama saya, enggak masalah buat saya. Saya tetap berbakti sama mas, karena Allah memerintahkan saya demikian. Saya tidak mau membalas keburukan dengan keburukan. Kalau mas mau ceraikan saya karena gara-gara saya enggak, mas enggak cinta, ya gimana lagi, sudah takdir Allah, saya menyerahkan semuanya kepada Allah. Iya. Maka banyak laki-laki terkadang gara-gara tidak cinta akhirnya dia berbuat zalim kepada istrinya. Yang jadi pertanyaan, waktu kamu menikahi kamu enggak merasa cinta, kenapa kamu nikahi? Takdir kok, enggak bisa Anda beralasan seperti itu. Dulu kamu menikahi istri kamu, kenapa sebabnya? Karena ketakwaan dia, kesolehan dia, ya sudah. Dan sekarang masih solehah enggak? Masih, alhamdulillah. Cintailah dia karena ketakwaan dia, karena kesolehan dia, karena keimanan dia. Cintai karena Allah. Kalau ternyata wajahnya Anda kurang suka, ya sudah, berharap pahala di sisi Allah. Kalau mau silakan nikah lagi. Ya, dengan wanita yang Anda cintai, tapi ingat berbuat adil. Iya. Ustaz, ana mengandung. Ana minta didoakan agar dimudahkan. Amin. Mudah-mudahan diberikan anak yang salehah, yang cantik atau tampan. Bagaimana jika di usia kepala 4 belum menikah, Ustaz, akhwat lagi? Memperbaiki dirinya gimana? Inilah Pak, akibat biasanya si emansi sapi. Tadi akhwat itu semangat kerja. Akhirnya setelah 40 tahun laki-laki udah gak mau pada mau 40 tahun. Baru pada waktu nyesel. Ya, udah 40 tahun baru ada keinginan menikah. Dulu umur 20 tahun kemana aja, sibuk mengejar prestasi, Ustaz. Dulu umur 30 tahun kemana aja, sibuk mengejar karir, Ustaz. Sekarang 40 tahun udah gak ada laki-laki yang datang lagi. Terus gimana? Ya udah, sibukkan dengan ngapalin Quran, sibukkan dengan ilmu. Kalau anti hafidhah Quran, Masya Allah, hafidh ilmu, pasti banyak laki-laki yang mau sama anti. Tapi jangan niatnya karena itu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, 40 tahun laki-laki terkadang jarang untuk mau, kecuali kalau mungkin anti mau jadi istri kedua misalnya. Ada laki-laki kebetulan dia mau mempersunting anti sebagai istri kedua. Ya gimana lagi resiko? Karena untuk mencari budak, ya terkadang maunya yang muda juga gitu kan. Kadang maunya yang 25 tahun, 30 tahun, ya udah 40 tahun enggak mau ah. Ya. Ya gimana lagi? Sabar. Berarti dalam masa penantian itu gunakan untuk sungguh-sungguh menuntut ilmu. Apalagi kalau masih sendiri, masih banyak waktu untuk menuntut ilmu. Gunakan untuk ngafalin Quran, pergi ke pondok tahfiz Quran. Di sana sibukkan dengan yang menghafal Quran. Sibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga kadang ada titik jenuh dengan pasangan, Ustaz. Apa solusi yang baik dalam mengatasinya? Titik jenuh pasti ada pada setiap orang. Ya. Suatu ketika Anda akan bosan kepada istri, tapi ya, kebosanan itu harus diatasi dengan cara apa? Anda harus tetap bisa menjaga pandangan Anda. Sebab ketika bosan lalu mata kita jadi jelalatan, tambah parah. Ya. Yang kedua, di saat bosan ingat kebaikan-kebaikan istri. Kata Rasulullah apa? La yaqrahu mu'minun mu'mina fa in kariha minha khuluqan radiya minha. Tidak boleh seorang mukmin membenci seorang mukmina. Tidak boleh seorang suami membenci seorang istri. Kalau ia tidak suka pada satu akhlak dia masih suka akhlak yang lain. Coba ingat kebaikan-kebaikan dia. Coba ingat, fokuskan kepada kau. Sebab kalau kita ya bosan kemudian kita fokus memikirkan keburukan dia, hancur. Tapi kita pikirkan kebaikan-kebaikan yang ada pada istri kita tersebut. Yang ketiga, ini di antara wasiat ulama salaf. Sering-seringlah meninggalkan jauh istrimu. Safar seminggu. Nanti kalau udah seminggu kangen. Makanya para salafus soleh seringkali mereka safar, entah buat bisnis atau buat untuk ilmu. Ketika safar kangen kan, pulang. Terobati, bosannya hilang. Iya. Dengan cara seperti itu akan hilang kebosannya. Tapi safarnya bukan dalam rangka maksiat, ya. Safarnya dalam rangka kebaikan tentunya. Ah, saya safar ah menuntut ilmu di ustaz sana di fulan, masya Allah. Saya mau fokus di sana seminggu aja. Ya udah, seminggu ninggalin istri pasti kangen, Pak. Nah, di situ kan bosannya hilang. Ya, ulang lagi. Dulu kami menikah karena apa sih ini? NBA, apa NBA? Oh, hamil di luar nikah, masa sih? NBA. Dan alhamdulillah kehidupan rumah tangga kami bisa dibilang bahagia meskipun tetap ada kisalah. Apa sih ini? Tulisannya susah banget ya. Dan itu maklum, kami menjalani hidup sudah berusaha di atas sunnah. Jadi segala sesuatu kami kembalikan ke hukum Allah dan mungkin ini penyebab keluarga kami bahagia sampai hari ini, alhamdulillah. Apakah pernikahan kami adalah takdir Allah yang baik mengingat kami menikah karena NBA, karena telah menikah kami mengenal sunnah dan menjalani hidup di atas sunnah. Pertama, insya Allah pernikahannya sah. Karena keputusan hakim itu Pak mengangkat perselisihan kata para ulama. Di Indonesia madhabnya Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mengatakan wanita yang sedang hamil boleh dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya. Abu Hanifah mengatakan boleh kalau yang menikahinya adalah yang menghamilinya. Sementara Imam Ahmad mengatakan tidak sah, tidak boleh. Ikhtilaf para ulama. Kalau ternyata KUA mengatakan sah, maka keputusan hakim mengangkat perselisihan. Sudah selesai, sah insya Allah pernikahan Anda. Iya. Dan sekarang alhamdulillah diberikan apa namanya hidayah pada sunnah dan sudah bertaubat, alhamdulillah nikmat. Berarti Allah masih memberikan kepada Anda kebaikan. Maka bersyukurlah dan bertaubatlah atas dosa-dosa yang dilakukan terdahulu. Ustaz, ana suka sama seorang akhwat. Ana berniat menikahinya. Namun dulu sebelum timbul rasa suka, teman ana pernah bilang suka juga tuh sama akhwat tersebut. Apa yang saya lakukan, Ustaz? Ya duluan dong, kalau memang dia udah suka, antum suka, tanya, antum sudah nazar belum? Sudah lama? Belum. Ya udah duluan, bismillah. Jangan bilang-bilang ke dia. Nggak usah bilang-bilang. Ya. Kadang macomblangnya Pak yang nyebelin. Dulu saya pernah comblangin sama orang. Saya cariin akhwat dong. Ya udah, Andrew ada akhwat cantik. Cantik ya, anterin sama comblangnya. Karena di luar dia masuk duluan. Pas mau masuk kata Pak dia, ente nggak bakal selera, benar. Pokoknya dia yang seneng. Comblangnya kurang ajar dari muka. Bagaimana cara melamar akhwat yang bercadar? Bolehkah melihat wajahnya? Boleh. Bahkan boleh melihat rambutnya. Boleh melihat betisnya. Umar bin Khattab dalam satu riwayat ketika hendak menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib disingkapkan betisnya. Makanya pendapat yang paling kuat sungguh memang terjadi ikhtilaf para ulama. Ketika melihat akhwat yang hendak kita nikahi itu sebatas mana? Jumhur mengatakan sebatas wajah dan telapak tangan. Karena wajah mewakili kecantikan, tangan itu mewakili gemuk apa kurusnya. Sebagian ulama berpendapat boleh melihat sesuatu yang terbiasa terlihat di rumahnya, berupa rambut, leher, lengan, betis. Dalilnya hadis seorang sahabat yang mengatakan, dan aku berusaha untuk melihat si wanita itu dalam kelengahannya. Berarti wanita ini sedang apa? Lengah, dan dia melihatnya. Iya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Sabiq dalam fikih sunnah, Syekh Al-Bani rahimahullah juga, dan murid-muridnya. Dan kepada pendapat ini saya contoh. Sementara yang paling ekstrim, Ibnu Hazm. Ini pendapat ganjil, boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali dua kemaluan dan tubuhnya. Tapi ini pendapat ganjil, enggak boleh diikuti. Masa suruh telanjang bulat neng? Maka boleh, tapi ingat, Syekh Utsaimin mengingatkan bahwa nazar itu bagi orang yang memang benar-benar mau menikahinya. Benar-benar mau menikahinya. Ya. Saya sedang ta'aruf dengan akhwat, awalnya berjalan baik tapi dalam proses kita terjerumus dalam kemaksiatan. Namun sekarang kita sudah bertobat, apakah nanti Allah berkahi rumah tangga kami? Ya kalau taubatnya taubat nasuha insyaallah. Tapi segera dong menikah. Ya. Karena antum mau bertaubat tapi belum nikah juga, ya pasti akan biasanya terseret lagi. Segera nikah dah. Lah ngapain sih lama banget ta'arufnya? Ta'aruf tuh jangan lama-lama. Ya, antum cocok, dia cocok, udah selesai, langsung urus. Begitu, ya. Ada seorang suami istri, suatu saat suami mau menikah lagi alias poligami. Apakah suami wajib meminta izin? Udah tadi ya. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ada hadiah. Hadiahnya buat yang pertama kali nanya. Ini siapa nih? Yang 5 pertanyaan ini. Bagaimana dengan seorang pemuda bertemu dengan awal cantik sedang diimbulkan pandangan lo diam tanpa ngobrol? Sebut pemuda itu punya kelainan. Siapa penanyanya? Nih. Yang kedua, bagaimana hukum pernikahan tanpa restu orang tua? Akhirnya kawin lari. Siapa nanya? Hah, mana tuh yang kawin lari? Nih. Ini berapa kilo larinya, Mas? Anak punya teman soleh, dia pernah berkali-kali pacaran. Soleh tapi pacaran. Mana nih? Yang nanya, nih. Pertanyaan yang keempat. Apabila kita sedang dialog atau berbicara dengan lawan jenis di akhwat yang bercadar, apakah tetap menundukkan pandangan? Siapa yang nanya itu? Nih. Ambil. Pertanyaan selanjutnya. Apakah hadis-hadis atau pendapat-pendapat dari imam 4 lebih utama dari hadis-hadis dari imam setelahnya? Siapa nih yang nanya? Nih. Mohon jelaskan tuntunan syariat dalam mencintai wali-wali Allah. Siapa yang nanya? Nih. Ambil. Dikasihin, Mas. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.